السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح؟ طيب، الإخوة الذين يبثون، نفس صورة جلس جلس إن شاء الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله خاتم أنبيائه ورسله صلى الله عليه وعلى آله أزواجه أمهات المؤمنين وقرابته وعلى صحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah beliau membuka majlis ini dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala serta menyampaikan salawat serta salam beliau kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada para sahabat beliau, kemudian kepada istri-istri beliau. Adapun setelahnya, فهذا مجلسنا الأول في افتتاح دورة الإمام الشافعي الثالثة عشر. Dan ini merupakan majlis kita yang pertama di dalam daurah Al-Imam Syafi'i sebagai pembukaan daurah yang ke-13. وقبل البدء في القراءة والشرح أو التعليق، dan sebelum memulai beliau menjelaskan kemudian mengomentari beberapa komentar. أولا أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره أن وفقنا إلى زيارتكم والجلوس معكم في هذه المجالس. Beliau memuji Allah subhanahu wa ta'ala, telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik untuk berziarah kepada kalian dan menjumpai kalian. ثم أشكر حكومة أندونيسيا وفقها الله بجميع مؤسساتها على إتاحة هذه الفرصة وتسهيل إقامة هذه الدورة. Kemudian beliau pula bersyukur kepada para pemerintah negara ini, demikian pula kepada institusi yayasan yang memudahkan untuk mengadakan daurah ini. Fajazahumullahu khaira wa hafizallahu ala Indonesia amnaha wa istiqraraha. Kemudian beliau mendoakan agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan kepada mereka, yaitu pemerintah-pemerintah negara Indonesia ini yang telah menjaga keamanan-keamanan negara ini. ثم ثالثا أشكر المشايخ والأساتذة المشرفين على هذه الدورة والمنظمين لها. Kemudian beliau bersyukur pula kepada para masyayikh, demikian pula pada musyrif yang bertanggung jawab atas daurah ini. Warabi'an ashkurukum antum ala hudurikum wa tahammulikum as-safara wa at'abah aw mashaqqatah as-safara wa mashaqqatah li hudur hadhihi ad-dawrah wa musharakatikum ikhwanakum. Kemudian beliau bersyukur pula kepada kalian para hadirin yang telah berupaya untuk hadir di sini, menempuh perjalanan safar, kemudian ikut berkumpul dengan ikhwah-ikhwah yang lainnya. Wa huna tanbihat at-tanbihul awal. Dan di sini beliau akan menjelaskan beberapa peringatan yang pertama. Antum abai wa ikhwani fi ibadatin azimah. Kalian merupakan bapak-bapakku, kemudian saudara-saudaraku di dalam sebuah ibadah yang sangat besar. Wa hiya talabul ilm wa huduru majalisih. Yaitu menuntut ilmu dan hadir di majlis ilmu. فهذه العبادة تحتاج إلى إخلاص النية لله تعالى. Dan ibadah ini diperlukan di dalamnya ikhlas niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. كيف يكون هذا الإخلاص؟ Bagaimana bisa terjadi keikhlasan ini? أن تنوي بها رفع الجهل عن نفسك أولا. Yaitu engkau meniatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diangkat kebodohan dari dirimu, itu yang pertama kali. Wa an tanfa'a nafsaka wa ikhwanaka al-muslimin thaniyan. Dan yang kedua adalah engkau mengambil manfaat atau ilmu tersebut bermanfaat bagimu dan saudara-saudaramu. Wa tabtaghi biha wajha Allah Ta'ala wa ma jaa fi dhalika min ath-thawab wal ajr. Dan engkau mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa-apa yang datang padanya daripada pahala-pahala yang sangat besar. Min mithli qawlihi sallallahu alaihi wasallam, wa man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah, rawahu Muslim. Sebagaimana hadis yang misalkan oleh beliau, hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang menempuh sebuah jalan guna untuk mencari ilmu agama, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan kepadanya jalan menuju syurga. Wa hadha yadull ala 'idham sya'ni hadhihi al-'ibadah wa tahsilha wa hiya talabul 'ilm. Dan hadis ini menunjukkan kepada kita agungnya ibadah ini, yaitu menuntut ilmu agama. At-tanbih ats-tsani, peringatan yang kedua. Ihris 'ala taqyid al-fawaid al-'ilmiyah. Bersemangatlah untuk menulis ataupun mengikat faedah-faedah ilmiah. Wa kitabatiha, dan menulisnya. Wa muraja'atiha, memurajaahnya. Fa inna dhalika mimma yuthabbitu al-'ilma wa yuqawwih. Karena dengan cara itulah ilmu itu akan menjadi kokoh dan semakin kuat. Wa mimma udhifuhu 'ala at-tanbih al-awwal, dan dari apa-apa yang akan aku sandarkan, aku tambahkan dari peringatan yang pertama tadi, mimma yata'allaqu bil ikhlas, yang berkaitan tentang ikhlas. Alla yakuna al-gharadu min dhalika as-sum'ah war-riya', agar sekali-kali tidak menjadikan tujuan menuntut ilmu tersebut adalah riya ataupun sum'ah. Wa an yuqal fulanun talibu ilm aw hafiz aw nahwi dhalik, agar dikatakan dia sebagai penuntut ilmu atau seorang yang hafiz atau selainnya. Aw tahsil shay'in min umur ad-dunya, atau untuk meraup dari perkara-perkara dunia. والتظاهر بالعلم والمباهات به. Kemudian, يعني التزين بالعلم. التظاهر. Itu ingin dilihat dari perkara ilmu yang dia tuntut tersebut. إلى غير ذلك من المقاصد السيئة. Dan selainnya dari tujuan-tujuan yang sangat buruk. أعود إلى التنبيهات. التنبيه الثالث. Beliau mengulang kepada peringatan yang kedua tadi, yaitu peringatan yang ketiga. احرص على الأخلاق الحسنة. Bersemangatlah untuk mencari akhlak-akhlak yang mulia. والآداب الإسلامية. Dan adab-adab Islam. التي دل عليها الكتاب والسنة وكان عليها الصحابة الكرام. Yang menunjukkan kepada perkara tersebut Al-Quran dan Sunnah, kemudian pemahaman para sahabat Al-Kiram. وَتَبِعَهُمْ عَلَى ذَلِكَ السَّلَفُ وَالْأَئِمَّةِ, dan mengikuti mereka adalah al-a'immah, imam-imam terdahulu. Min dhalika adabuka ma'a kitabik wa daftarik. Dan di antara adab tersebut adalah adabmu terhadap buku dan tulisanmu. Bil muhafazati alaih, dengan menjaga buku tersebut. Alla yadhi'a mink, agar engkau tidak hilang alla, buku tadi. Alla yattasikha wa yatamazzaq, agar engkau tidak mengotorinya. Ayo, mengotorinya atau merobeknya. وكذلك أدبك مع زملائك وإخوانك. Demikian pula adabmu bersama teman-temanmu. بحسن الألفاظ, dengan berbicara yang baik. والاستئذان منهم إذا أردت قلما أو ورقة أو غير ذلك. Meminta izin kepada mereka kalau kau mau meminjam pena ataupun kertas dan sebagainya. Wala tanzur fi kutubihim awraqihim illa bi idznihim. Dan jangan sekali-kali menoleh atau melihat kepada buku, isi buku mereka kecuali atas izin saudaramu. Wala ta'khudh shay'an min mata'ihim, kitaban aw qalaman aw thawban walau min babil mizah wa hum la ya'lamun. Dan jangan sekali-kali engkau mengambil barang simpanan mereka, pena, buku ataupun pakaian sekalipun itu bercanda. Wa tajannab al-isaa'a ilaihim fil aqwali wal af'al. Dan jauhilah perbuatan yang buruk, baik jauhilah hal-hal yang buruk baik itu dari perkataan ataupun perbuatan. وهكذا حسن اخلاقك مع معلميك ومدرسيك. Demikian pula baiknya akhlakmu kepada guru-gurumu. بخفض الجناح بالتواضع, dengan tawadhu. وبحسن السؤال, dengan baiknya bertanyamu. التنبيه الرابع, kemudian peringatan yang keempat. نكرر على إخواننا التنبيه بعدم التصوير. Beliau selalu mengulang-ulang kepada saudara kita di sini untuk jangan sekali-kali mengambil foto. لمثل هذه الدروس العامة. Seperti pelajaran-pelajaran umum seperti ini. أما التسجيل فلا بأس به في هذه الدروس العامة. Adapun merekam itu tidak masalah. أما الجلسات المجالس الخاصة المختصة. Adapun majlis-majlis yang sifatnya khusus. فلا يجوز التسجيل إلا بإذن. Maka jangan sekali-kali merekam kecuali atas izin. وإلا فإن ذلك يعتبر من الخيانة. Jika tidak, maka itu digolongkan sebagai pengkhianatan. وقد كان بعض أئمة المحدثين رحمهم الله. Dan sungguh di antara imam-imam para muhaddis رحمهم الله. إذا نهى طلابه عن كتابة الحديث. Jika melarang pelajar-pelajar mereka daripada menulis hadis. فوجد أحد الطلاب قد كتبه. Dan dia mendapati bahwa salah seorang pelajar tersebut sudah menulis hadis tadi. Wasafahu bil khiyanah. Mereka mensifati pelajar tadi sebagai pengkhianat. Wa hakadha alladhi yusajjil min ghairi idzin. Demikian pula orang-orang yang merekam tanpa izin. Wa ashaddu min an yanshura dhalik. Dan yang paling berbahaya sekali adalah dia yang menyebarkan rekaman tadi. فهذه خيانة لأمانة المجالس. Dan ini merupakan pengkhianatan terhadap amanah daripada majlis tersebut. ومما ينبغي أن يعتني به الطالب في نفسه. Maka dari perkara-perkara yang seharusnya seorang penuntut ilmu tersebut memperhatikan dirinya. الحرص على نظافته في نفسه. Bersemangat terhadap kebersihan dirinya. في بدنه. Badannya. وثيابه. Pakaiannya. وما يتصل به. Dan apa-apa yang sifatnya itu sebagai akses kepada perkara tersebut. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يشم منه ريح غير طيبة. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat membenci jikalau dicium darinya itu bau yang tidak sedap. Wa huwa at-tayyibu 'araquhu wa jasaduhu asy-syarif. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam keringatnya kemudian jasadnya sangat wangi. Wa ma wa kanat yaduhu alyanu min al-harir wa atyabu rihan min al-misk. Dan tangan beliau sangat lembut daripada sutra, kemudian wangi beliau itu sangat wangi dibandingkan misk. Wa kana ba'd at-tabi'in rahimahullah. Dan sebagian para tabi'in rahimahumullah, idza kharaja ila al-masjid yatatayyab wa yutayyibu yadayhi. Jika mereka keluar menuju masjid, mereka memakai wewangian dan mereka memakai wewangian di tangan-tangan mereka. Wa yaqul utayyibu yadi limulaqati wa musafahati ikhwani. Aku memberikan pewangi di tanganku, minyak wangi di tanganku agar nanti ketika aku berjumpa dengan sahabat-sahabatku aku bersalaman dengan mereka. At-tanbihul khamis. Peringatan yang kelima. Ma naqra'uhu bi'idhnillahi ta'ala fi hadhihi al-majalis. Apa yang kita baca atas izin Allah subhanahu wa ta'ala di majlis ini. Huwa takmilatun likitabi sunnati min sunanil imam Abi Dawud. Merupakan penyempurna daripada kitab sunnah daripada sunan Abi Dawud. لم نستطع في الدورة السابقة إكماله. Yang dimana pada daurah sebelumnya kita tidak menamatinya. لكثرة الأحاديث. Karena banyaknya hadis-hadis. ولضيق الوقت والأيام. Dan sempitnya waktu kemudian hari. واختيار كتب من الكتب الكبيرة اختيار كتب من الكتب الكبيرة كالسنن والبخاري ومسلم. Memilih beberapa bab daripada kitab-kitab yang sifatnya itu kitab yang sangat besar dari Sahihul Bukhari dan demikian pula Sahih Muslim. Wa Sunan Abi Dawud wa ghairiha. Demikian pula Sunan Abi Dawud dan selainnya. Lahu fawaid 'azimah. Ada faedah yang sangat besar di situ. Wa illam naqra' al-kitab kullahu. Sekalipun kita tidak membaca seluruh kitab tadi. Walakin nata'allam. Akan tetapi kita mempelajarinya. أخذ العلم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. Mempelajari mengambil ilmu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung. ونكون على صلة واتصال بأئمتنا ومكتبهم. Sehingga kita memiliki keterkaitan kesambungan dengan imam-imam kita dan kitab-kitab mereka. ونتعود ونتعرف على طريقتهم في كتبهم. Dan kita sehingga kita terbiasa dan mengenali bagaimana metode mereka di dalam kitab-kitab mereka. حتى تحصل الألفة بيننا وبينها. Sampai ada al-ulfah, kaitan, ikatan yang sangat kuat antara kita dengan imam-imam tersebut. وتقوى العلاقة بيننا وبين كتب الحديث والأثر. Dan semakin kuat pula ikatan kita dengan kitab-kitab hadis. فإن من الناس من قد أعرضوا عن كتب الحديث والسنة. Karena ada sebagian manusia yang mereka berpaling daripada kitab-kitab hadis. فلا يأخذون من السنة عقائدهم ولا فقههم وعباداتهم. Sama sekali mereka tidak mengambil daripada kitab-kitab hadis tersebut masalah aqidah, masalah fiqih. يكتفون بما ألفه لهم المتأخرون من مشايخ مذاهبهم. Mereka mencukupi diri mereka dengan kitab-kitab yang dikarang daripada imam-imam yang datang belakangan. ولهذا يثقل عليهم جدا سماع الحديث وقراءته. Oleh karena itu sangat berat sekali bagi mereka. يثقل عليهم سماع الأحاديث وقراءتها. Semakin berat bagi mereka mendengar hadis-hadis tadi dan membacanya. والتفقه فيها ومنها. Dan mendalaminya. وإنما يعكفون على أو يعني يعتادون على كتب هؤلاء المتأخرين أو المعاصرين. Dan mereka terbiasa dengan kitab-kitab orang-orang yang datang belakangan. والآن نبدأ في قراءة ما يسر الله تعالى. Dan sekarang kita mulai membaca dan masuk ke dalam bahasan. قال الإمام أبو داود باب في رد الإرجاء وفي نسخة باب أو باب الرد على المرجئة. نعم. باب bantahan terhadap al-irja' dan dalam nuskhah yang lain bab bantahan terhadap murji'ah. Al-juz'ul mutabaqqi min kitab as-sunnah, bagian yang tersisa daripada kitab sunnah, yabda'u bir-radd 'ala al-murji'ah, dimulai daripada membantah murji'ah, wa yantahi fir-radd 'ala al-khawarij wa ma warada fihim, dan akan berakhir pada membantah orang-orang khawarij. Lianna ahla sunnah bura'a min madhhabil murji'ah wa yuqabiluhu madhhabul khawarij. Dikarenakan ahlu sunnah wal jamaah, mereka berlepas diri daripada madhab murji'ah, demikian pula daripada madhabul khawarij. Jazahullahu khairan, zada kalimat wal jamaah. أنا قلت أهل السنة وزاد والجماعة وإياك وإياك صح؟ أي بارك الله طيب بدعة الخوارج أول بدعة عقدية وقعت في الأمة. Bid'ah yang berkaitan dengan aqidah yang pertama kali muncul di tengah-tengah umat ini adalah bid'ah khawarij. وهي تتكلم أو تتعلق بحكم مرتكب الكبيرة. Dan itu berkaitan dengan hukum orang-orang yang melakukan dosa besar. أو تتعلق بحكم الفاسق من أهل الإسلام الملي. Atau berkaitan dengan orang-orang yang fasik daripada penganut agama Islam. وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإخبار عن الخوارج. Dan sungguh telah datang banyak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pengkhabaran terhadap orang-orang khawarij. والتحذير منهم. Dan peringatan keras kepada mereka. وأمره صلى الله عليه وسلم لولاة الأمر من بعده بقتالهم. Dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pemimpin-pemimpin setelahnya dengan memerangi mereka. روى ذلك لنا الصحابة. Meriwayatkan kepada kita adalah para sahabat. الذين رووا لنا أحاديث الصلاة والصيام والزكاة والحج. Yang di mana mereka pula yang meriwayatkan kepada kita hadis-hadis yang menjelaskan tentang salat, puasa dan zakat. صيام والحج. Dan haji. Kanun Islam kulla. وكذلك قاتلوا الخوارج مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه رابع الخلفاء الراشدين. Demikian pula para sahabat itu yang memerangi orang-orang khawarij bersama Ali ibn Abi Talib yang merupakan khalifah yang keempat. Khalifah empat ya Syekh. الرابع رضي الله عنه. فطبقوا ما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة الخوارج. Dan mereka merealisasikan apa yang menjadi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka di dalam muamalah kepada kaum khawarij. ثم بعدهم حدثت بدعة المرجئة. Kemudian setelah muncul bid'ah khawarij tadi, muncul setelahnya bid'atul murji'ah. متى حدثت؟ Kapan muncul bid'ah murji'ah ini؟ للعلماء قولان. Di sisi para ulama, mereka memiliki dua pendapat. منهم من قال حدثت في أواخر عهد الصحابة. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa bid'ah murji'ah ini muncul di akhir-akhir zaman para sahabat. ومن أهل العلم من قال بل حدثت وقد انقرض عهد الصحابة وبدأ عهد التابعين. Di antara mereka pula ada yang mengatakan bahwa bid'ah murji'ah ini muncul setelah selesai zaman para sahabat dan di awal zaman para tabi'in. سبب حدوث هذه البدعة. Munculnya bid'ah ini sebabnya adalah لحدوث هذه البدعة أذكر سببين. Dikarenakan munculnya bid'ah ini, aku akan menjelaskan kepada kalian dua sebab. السبب الأول أنهم أخذوا ببعض النصوص ببعض الأدلة وتركوا بعضا آخر. Sebab yang pertama, mereka itu mengambil sebagian dalil-dalil dan mereka meninggalkan dalil-dalil yang lainnya. وهذا السبب يوجد في حدوث جميع البدع. Dan sebab ini selalu ada di setiap seluruh bentuk jenis kebid'ahan. فالخوارج أخذوا بنصوص بأدلة الوعيد. Orang-orang khawarij mereka selalu mengambil dalil-dalil yang berkaitan dengan ancaman. وغلوا في فهمها. Dan mereka ghulu melampaui batas di dalam memahami dalil tadi. وأهملوا نصوص الوعد. Dan mereka membuang dalil-dalil yang berkaitan dengan janji. وَأَدِلَّتْ عَفْوِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَغْفِرَتِهِ لِمَنْ يَشَاءُ. Dan dalil-dalil yang menceritakan tentang ampunan Allah subhanahu wa ta'ala kepada siapa saja yang Allah kehendaki. وَأَعْرَضُوا عَنْ أَشْهَرِ الْأَدِلَّ فِي ذَلِكَ تَوَاتُرًا وَهِيَ أَحَادِيثُ الشَّفَاعَةِ. Dan mereka menolak dalil-dalil di antaranya hadis yang sangat masyhur yaitu hadis syafa'ah, adanya syafa'at. Faqad tawatara 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh hadis ini datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mutawatir. Annahu yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Bahwa akan keluar dari neraka tersebut orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah dan di dalam hatinya terdapat sebesar biji yang dan di dalam hatinya terdapat sebesar biji yang sangat kecil daripada keimanan. Al-murji'ah 'aksu haula. Dan murji'ah ini kebalikan daripada khawarij. Akhadhu bi adillati al-wa'd wa ahmalu adillata al-wa'id. Mereka mengambil dalil-dalil yang menjelaskan tentang janji-janji Allah dan mereka membuang dalil-dalil yang menjelaskan tentang ancaman. As-sababu tsani, sebab yang kedua, liwuqu'i bid'atil irja', adanya bid'ah irja', murji'ah. Ar-raddu 'ala al-khawarij bighairi sunnah, membantah khawarij tanpa hadis sunnah, hadis ghairil hadis was sunnah, ghairil hadis, tanpa dengan membantah mereka tanpa sunnah, tanpa hadis. Fawajadu anna al khawarij yukaffirun an nas bidhunub. Dan mereka mendapati orang-orang khawarij tersebut sifat mereka mengkafirkan seluruh manusia. Fawaqafu fi al taraf al ba'id al akhar faqalu الذنوب لا تؤثر في الإيمان. Dan mereka murji'ah ini berdiri di ujung yang sangat jauh dan mereka mengatakan bahwa dosa itu tidak mengkafirkan seseorang. فعندهم أفسق الفاسقين أو من كان فاسقا فإيمانه كامل. Dan pendapat mereka ini orang yang fasik keimanannya sempurna. انتهيت ها؟ نعم. مثال ذلك. Contoh dari perkara tersebut. حاكم يحكم بغير ما أنزل الله. Seorang pemerintah yang berhukum dengan hukum selain Allah. ظالما عالما. Dia zalim dan dia mengetahui. وليكن كالحجاج أو غيره. Seperti Hajjaj dan selainnya. فالخوارج يكفرون هذا بظلمه وجوره wa hukmihi bighairi ma anzal Allah. Dan Khawarij melihat pemimpin yang seperti ini, yang zalim dan pendosa, mereka akan mengkafirkan pemimpin tersebut. Fayati al-murji'a fayaqulun bal huwa mu'minun kamilul iman. Maka datang orang-orang murji'ah sebaliknya, dia mengatakan pemerintah ini dia beriman, sempurna imannya. Walihada kana minhum man yaqul inna iman al-hajjaj ka imani Abi Bakr wa Umar. Oleh karena itu sebagian mereka ada yang sampai mengatakan keimanan Hajjaj sama dengan keimanan Abu Bakar As-Siddiq. Wa hadha alladhi ja'ala Tawus al-Imam at-Tabi'i Tawus ibn Kaysan yaqul. Disebabkan inilah al-Imam Tawus ibn Kaysan, salah seorang tabi'in, dia mengatakan, ajaban li ikhwanina ahli al-Iraq. Sungguh sangat ajaib, menakjubkan sekali. Alangkah terheran-herannya beliau melihat saudara-saudara beliau di Iraq. Yaqsid bihim al-murji' alladhina zaharu fil Kufah fil Iraq. Yang beliau maksudkan di situ adalah orang-orang murji'ah yang mereka muncul di Kufah di Iraq. Qal yusammuna al-Hajjaj mu'mina. Mereka menamakan Hajjaj adalah seorang yang beriman. Ay mu'minan mutlaqan kamil al-iman. Mu'min yang mutlaq, sempurna imannya. Ifhamu hadha jayidan. Fahami ini dengan baik-baik. Qala al-Imam adh-Dhahabi fi siyar a'lam an-nubala. Berkata al-Imam adh-Dhahabi dalam siyar a'lam an-nubala, yuridu Tawus bidzalik murji'atu ahli al-Iraq. Yang diinginkan oleh Tawus dengan perkataannya tadi adalah murji'ah dari penduduk Irak. Yashhaduna lil-Hajjaj bi annahu mu'minun kamil al-iman. Mereka mempersaksikan bahwa Hajjaj adalah seorang yang mukmin, sempurna imannya. Ma'a zulmihi wa 'asfihi wa jawrihi bersama sifkihi ad-dima'. Bersama dengan kezaliman yang telah dilakukan Hajjaj, dosa yang dilakukannya kemudian menumpahkan darah kaum muslimin. Sifkihi ad-dima', sifkihi ad-dima' muslimin. Min sahabatin wa tabi'in. Dari para sahabat, demikian pula dari para tabi'in. Fa kana musrifan fil qatl. Dan dia sangat sangat berlebihan di dalam memerangi. Wa fihi zulm. Dan dia sangat zalim. Wa jawr, yani فَكَيْفَ يَتَشْهَدْ لَهُ بِالْإِيمَانِ الْكَامِلِ. Bagaimana bisa kita mempersaksikan akan keimanan sempurna pada Hajjaj tadi? فَظَهَرَ أَنَّ هَؤُلَاءِ الْمُرْجِئَةِ لَا تُؤَثِّرْ عِنْدَهُمُ الْمَعَاصِي فِي الْإِيمَانِ. Maka semakin jelas bagi kita bahwa murji'ah ini tidak sama sekali memberikan dampak sedikit pun pada keimanan seseorang tersebut. Marra ahadul a'imma min at-tabi'in fi as-suq. Salah seorang a'immah, imam tabi'in, berjalan di salah satu pasar suatu hari. Fawajada jariyatan tughanni al-ghina' al-muharram. Dan tabi'in ini mendapati anak wanita kecil bernyanyi. Faqala kalimatan ma'naha fima adhkur al-an. Qala ya'ni qubhan liman qala inna iman hadhihi al-jariyah ka imani Abi Bakr wa Umar. Dan tabi'in ini mengatakan, beliau membawakan nas apa yang beliau ingat, sangat buruk sekali orang yang mengatakan bahwa iman anak wanita ini sama keimanannya dengan Abu Bakar. Fa hadhani sababan li huduthi bid'ati al-irja. Maka dua sebab yang telah beliau sebutkan tadi, itulah sebab munculnya murji'ah. Masalah. ما سبب تشديد الأئمة في الرد على المرجئة؟ Apa sebab para imam-imam sangat kuat membantah para murji'ah? الجواب. Jawabannya. واحد. Yang pertama. لأنهم خالفوا الأدلة من الكتاب والسنة. Karena mereka menyelisihi dalil-dalil daripada Al-Quran dan Sunnah. وكل من خالف الكتاب والسنة فالسلف يردون عليه وينكرون عليه. Dan setiap orang-orang yang menolak atau menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, para sahabat membantah mereka. اثنان kedua ان قولهم هذا يجرئ الناس على معصية الله ورسوله. Perkataan mereka ini membawa manusia bersengaja bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. لأنهم يقولون في الحقيقة للناس كأنهم يقولون للناس seolah-olah mereka mengatakan kepada manusia اتركوا ما شئتم من الواجبات. Jauhi oleh kalian apa yang kalian inginkan dari kewajiban-kewajiban. وافعلوا ما قدرتم من المحرمات. Dan buatlah apa yang kalian mampu dari perkara-perkara yang haram. فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُؤَثِّرْ عَلَى إِيمَانِكُمْ إِيمَانُكُمْ كَامِلْ تَامْ. Karena itu tidak akan berdampak pada keimanan kalian, karena sesungguhnya iman kalian itu sempurna. وَهَذَا ضَرَرٌ عَظِيمٌ. Dan ini merupakan kemudaratan yang sangat besar. يَتَجَرَّأُ النَّاسُ عَلَى مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Sengaja manusia tersebut berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. ويقعون في اسباب الهلاك والعذاب في الدنيا والاخره. Dan mereka akan terjatuh kepada sebab-sebab yang membawa kepada kehancuran dan azab di dunia dan di akhirat. وهذا ليس من النصح للمسلمين ايضا. Dan ini bukanlah merupakan nasihat kepada kaum muslimin. اما اهل السنه. Adapun ahlus sunnah wal jamaah masyaallah fahum la yukaffiruna bihadhihi adh-dhunub wal kaba'ir. Mereka tidak mengkafirkan dengan adanya dosa-dosa besar tersebut. Walakin 'indahum hadhihi adh-dhunub tu'athir fil iman wa tunqis. Akan tetapi di sisi ahlus sunnah, dosa-dosa itu akan memberikan dampak kepada keimanan seseorang. ولهذا جاءت الأحاديث الكثيرة. Oleh karena itu datang banyak hadis بنفي الإيمان. Adanya penafian keimanan. عمن يرتكب بعض المحرمات. Daripada orang-orang yang melakukan sebagian perkara-perkara yang haram. كما سيأتي. Sebagaimana yang akan datang. مثل قوله صلى الله عليه وسلم semisal ucapan Rasulullah صلى الله عليه وسلم انظروا في هذا الحديث جيدا. Lihat baik-baik dalam hadis ini. تأملوا فيه. Perhatikan secara seksama. حتى لا يخدعنكم أهل الضلال. Sampai agar kalian tidak tertipu oleh ahlul bid'ah wal dhalal. Wa khassatan al khawarij wa man ta'athara bi da'watihim. Terkhususnya adalah orang-orang khawarij dan orang-orang yang berdampak dakwah mereka tersebut. Wa kadzalika al murji'a alladhina naqra'u ar radd 'alaihim. Demikian pula murji'ah yang kita baca bantahan kepada mereka. Qala sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, والله لا يؤمن. Demi Allah tidak beriman. والله لا يؤمن. Demi Allah tidak beriman. والله لا يؤمن. Demi Allah tidak beriman. كررها ثلاثا. Tiga. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangnya tiga kali. قال الصحابة رضي الله عنهم من هو يا رسول الله خاب وخسر. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah, siapa mereka wahai Rasulullah, sungguh mereka sangat hancur dan merugi. Qal alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Ay alladhi jaruhu la ya'man khadi'atahu wa isa'atahu wa ghawailahu. Naam. Mereka adalah orang-orang yang tetangganya itu tidak merasa aman dari keburukan-keburukan yang mereka lakukan. Nafal iman. Nabi menafikan keimanan. Wa akkada an-nafya bit-takrar. Dan beliau mentakkid, menguatkan lagi akan tidak adanya keimanan dengan mengulang. Wa akkada an-nafya bil-qasam wallah. Dan beliau menguatkan lagi dengan bersumpah. Amma al-khawarij fa kaffaruh. Adapun khawarij dengan serampangannya mereka mengkafirkan. وَأَمَّا الْمُرْجِئَ فَقَالُوا إِيمَانُ الَّذِي يُؤْذِي جِيرَانَ كَامِلٌ. Adapun murji'ah, iman orang yang mengganggu tetangganya itu sempurna. وَأَمَّا أَهْلُ السُّنَّةِ فَقَالُوا تَبَعًا لِقَوْلِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالصَّحَابَةِ. Adapun ahlu sunnah, mereka mengatakan mengikuti perkataan Allah dan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal iman al manfiyya huna al imanul kamil al wajib. Sesungguhnya iman yang dinafikan di sini, iman yang sifatnya sempurna dan iman yang sifatnya wajib. Fa fi hadha raddun 'ala al-murji'ah li'anna irtikab dhanb al-isaa'a ila al-jar. Dan ini merupakan bantahan kepada Murji'ah dikarenakan dosa berbuat buruk kepada tetangga. Dalla 'ala naqsi imanil musii'. Dalil akan berkurangnya keimanan orang yang berbuat buruk. لأنه نفى عنه الإيمان المطلق الكامل. Karena dia menafikan iman yang sifatnya mutlak, yang sifatnya sempurna. وهذا مثله في القرآن. Dan ini permisalannya di dalam Al-Quran. فلا وربك لا يؤمنون. Maka demi Allah tidak beriman mereka. حتى يحكموك فيما شجر بينهم. Sampai mereka berhukum denganmu pada apa-apa yang mereka berselisih di tengah-tengah mereka. Fal imanu alladhi nafahu Allah fi hadhihi al-ayah. Maka keimanan yang dinafikan Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini, huwa al-imanu al-wajib al-kamil. Dia merupakan iman yang wajib dan sempurna. Wa yadullu ala dhalik. Dan yang menunjukkan atas perkara tersebut, sabab nuzul hadhihi al-ayah, sebab turunnya ayat ini, wa huwa al-khilaf alladhi waqa' baina az-Zubair wa rajulin min ahli Badr min al-Ansar, yaitu perselisihan antara Zubair ibn al-Awwam dengan seseorang dari kaum Ansar radhiyallahu anhum ajma'in. Radhiyallahu anhum ajma'in. Barakallahu fikum. Tayyib. Allah yubarik. مسألة. Ada suatu pertanyaan. قد صحت الأحاديث المتواترة في الخوارج. Telah sahih hadith-hadith yang sifatnya mutawatir menjelaskan tentang orang-orang khawarij. وجاء ذمهم في كلام الصحابة والتابعين. Dan telah datang pula celaan kepada mereka dari ucapan-ucapan para sahabat dan tabi'in. فهل صحت أحاديث في المرجئة والتحذير منهم؟ Apakah sahih hadis-hadis yang menjelaskan tentang Murji'ah dan peringatan kepada mereka? Al-jawab. Jawabannya, hadza mukhtalafun fihi baina ahli al-'ilm. Ini terjadi perselisihan di tengah-tengah para ulama. Min al-ulama man sahhaha hadis, di antara para ulama ada yang mensahihkan hadisnya. Sinfan min ummati la tanaluhum syafa'ati. Dua jenis daripada umatku yang mereka tidak akan pernah mendapatkan syafaatku. Al-Qadariyah wal Murji'ah. Qadariyah dan Murji'ah. Wa min ahli al-ilmi wal huffaz al muhaddithin man yaqul la yashihu hadha al hadith fil Murji'ah. Dan dari ahlul ilmi juga ada yang berpendapat tidak sahih hadis yang menjelaskan tentang Murji'ah. Mas'alah. Pertanyaan. من طريقة أهل البدع والأهواء. Dari metode dan cara ahlul bid'ah. رمي أهل السنة بالإرجاء. Melemparkan fitnah kepada أهل السنة akan adanya pemahaman irja di tengah mereka. فالخوارج والمعتزلة. Dan orang-orang khawarij demikian pula orang-orang mu'tazilah. من قديم الزمان يصفون أهل السنة بأنهم مرجئة. Dari zaman yang telah lalu, mereka mensifati ahlus sunnah bahwa ahlus sunnah tersebut adalah murji'ah. Wa fi hadzal 'asr, dan pada masa ini, al jama'atut takfiriyah al kharijiyah, jama'ah-jama'ah yang memiliki pemahaman takfir, kal jama'at as siyasiyah, seperti jama'ah-jama'ah politik, min ikhwanin wa qutbiyyatin wa sururiyah, daripada jama'atul ikhwan, jama'atul qutub, qutbiyah, dan jama'ah sururiyah. Wa kadhalika al-haddadiyah. Demikian pula jama'ah-jama'ah haddadiyah. Wa hiya min akhbathihim wa ashaddihim takfira. Dan haddadiyah ini merupakan jama'ah yang paling khabis, yang paling bengis ketika di dalam mentakfir. Wa hum akhtar. Dan mereka sangat berbahaya. لماذا قلت أخطر؟ Kenapa saya mengatakan mereka sangat berbahaya? هذا سؤال. Ini pertanyaan. الجواب. Jawabannya. أيوه. واحد. Yang pertama. لأنهم يتظاهرون بالسنة والسلفية. Karena mereka ini menampilkan dari mereka tersebut seakan-akan mereka ahlus sunnah dan salafi. فيقعوا في ذلك التلبيس. Dan terjadilah pada mereka tersebut semacam tipuan. وهم أخطر من هذا الباب. Dan ini sangat dan mereka tersebut berbahaya sekali pada perkara ini. وفي انتسابهم إلى السنة والسلفية مفاسد وأضرار. وفي ادعائهم السنة والسلفية مفاسد وأخطار خطر يعني كبير. Dan penisbatan mereka kepada ahlus sunnah dan salafi terdapat kerusakan-kerusakan dan perkara-perkara yang berbahaya. Minha di antaranya الطعن في السلف وهم براء من هذا المذهب الخبيث. Tentunya adalah celaan kepada para salaf karena mereka berlepas diri dari mereka tersebut. ومنها dan di antaranya تشويه الدعوة السنية في هذا العصر. تشويه. يعني تنفير الناس عن الدعوة السلفية. يلا يلا. Menjauhi manusia daripada dakwah salafiyah. فيظهرون هؤلاء التكفير وينسبونه إلى الدعوة السنية ودعوة السلف. Mereka tampilkan di tengah-tengah manusia pengkafiran-pengkafiran mereka dan seolah-olah pun mereka tampil seakan-akan mereka ahlus sunnah. ومنها dan di antaranya استغلال أهل البدع الآخرين لهؤلاء في ضرب دعوة أهل السنة. استخدامهم في ضرب دعوة أهل السنة. Dan bantuan sebagian pelaku bid'ah terhadap apa yang mereka lakukan di dalam memusuhi ahlus sunnah wal jamaah. Fa terjemah insyaallah sahih istikhdam haula fi at-ta'n fi ahli sunnah wat tanfir anhum wa tashwihihim. Na'am. Jayid min qibal ahli al-ahwa wal bid'ah. Khala al-jama'at al-ukhra. Na'am. Jami' al-firaq fa yaqulun unzuru ila haula. Na'am. Wa yas'un fi tashwihihim تشويه دعوة السنة بهؤلاء عند ولاة الأمور والحكام وعند عامة الناس. Dan mereka bersungguh-sungguh melarikan manusia daripada dakwah al-sunnah wal-jamaah di tengah-tengah para pemimpin dan di tengah-tengah masyarakat. الأمر الثاني لكونهم أخطر. Perkara yang kedua yang menunjukkan kepada kita bahwa mereka sangat berbahaya sekali. أن شرهم لم يقف عند الطعن في علماء السنة المعاصرين. Bahwa kejelekan mereka tersebut tidak hanya berhenti di tengah-tengah ulama ahlus sunnah wal jamaah dan mutaakhirin. Al-mu'asirin orang-orang yang zaman sekarang. فهم يطعنون في أهل السنة المعاصرين إما بتكفيرهم وإما بتبديعهم بالإرجاء. Dan mereka mencela ahlus sunnah yang datang belakangan ini baik itu dengan mengkafirkan mereka atau dengan memfitnah mereka adanya pemahaman murji'ah di tengah-tengah mereka. وهذا لم يقع فيه بعض الجماعات الأخرى عن التكفير لعلماء أهل السنة. Dan perkara mengkafirkan ulama-ulama ahlus sunnah tidak terjadi pada sebagian pelaku kebid'ahan. فهؤلاء الحدادية لم يقتصروا على ذلك لم يكتفوا بذلك. Bahkan Haddadiyah ini, kelompok Haddadiyah ini tidak hanya mencukupi pada perkara tersebut. Bal wasala ta'nuhum ila al-a'immal mutaqaddimin. Bahkan sampai celaan mereka tersebut kepada imam-imam yang telah lalu. Faminhum man yat'anu fi ibn Taymiyyah, Syekh al-Islam ibn Taymiyyah wa talamidihi. Di antara mereka ada yang mencela Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dan murid-murid beliau. بل وصل بعضهم أن كفر شيخ الإسلام. Bahkan sebagian mereka sampai celaannya tadi mengkafirkan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. بدأوا بتكفير الإمام الألباني. Mereka memulai dengan mengkafirkan Imam Al-Albani. وتبديعه. Membid'ahkan dia. وانتهوا ووصلوا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية. Dan akhirnya sampai kepada Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. بل بعضهم bahkan sebagian dari mereka صرح بوقوع الإمام أحمد بن حنبل bahkan sebagian mereka sangat jelas dengan tuduhan mereka terhadap al-Imam Ahmad ibn Hanbal في بعض أقوال المرجئه عجيب pada sebagian ucapan-ucapan mereka murji'ah أحمد بن حنبل إمام أهل السنة Ahmad ibn Hanbal, Imam Ahlus Sunnah, lam yaslam min lisanihim fil bitahmatil irja, pun tidak selamat dari lisan-lisan mereka terhadap fitnah murji'ah mereka tadi. Wa sadaqa fihim kalamul Imam Ahmad wa Abi Hatim Ar-Razi wa Abi Zur'ah wa ghairihim, dan sangat benar sekali dari perkataan Imam Ahmad rahimahullah, dan demikian pula dari perkataan al-Imam Abu Hatim Abu Zur'ah Ar-Raziyain. Qalu wa alamatul khawarij tasmiyatuhum ahlus sunnati murji'ah, mereka mengatakan bahwa di antara tanda-tanda pelaku kebid'ahan adalah mereka menamakan ahlus sunnah mereka adalah murji'ah. Hal waqafu 'inda al-Imam Ahmad, apakah kita berhenti saja, apakah kita berhenti pada Imam Ahmad ibn Hanbal saja? أحد رؤوس السرورية قادة السرورية اليمنيين في حضرموت. Salah seorang pentolan sururiyah dari Yaman. يقول إن عمر بن الخطاب دخلت عليه شبهة المرجئة. Dia mengatakan bahwa Umar ibn al-Khattab telah masuk ke dalam dirinya fitnah murji'ah. ما أدري أخشى أن يصل إلى وصف الرسول صلى الله عليه وسلم. Beliau mengatakan dikhawatirkan mereka akan menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La uridu an utila alaikum bighutha'ihim wa bala'ihim, bil bala'ihim. Aku tidak akan memperpanjang tentang kejelekan-kejelekan mereka. Walakinnaha tanbihat wa tahdhirat faqat. Akan tapi itu hanyalah peringatan, demikian pula peringatan keras. Al amru tsalits likaun al haddadiyyati akhtar. Perkara yang ketiga bahwa yang menjelaskan kepada kita haddadiyah tersebut sangat berbahaya sekali. Tasatturuhum bitahqiqi kutubis sunnah al-aqaidiyah. Tasatturuhum, yani tasatturuhum. Yani, ayo, berlindungnya mereka di belakang kitab-kitab ahlus sunnah wal jamaah. Wa yadha'una fi hawashiha bid'atahum wa sumumahum. Dan mereka meletakkan di catatan-catatan kaki daripada kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah tersebut racun-racun mereka. Masalah. Pertanyaan. Kam baqiya 'ala al-adhan? Baqiya 'ala 15 ولا 20 دقيقة. لا بأس. نأخذ ال 20 كاملة. صح؟ أيوة. كده سمبرنا كان 20 منيح إن شاء الله. نأخذ 20 إن شاء الله. وبعد الأذان عادي لا 10 ولا 20 10 دقائق إن شاء الله. هذه الدورة نختصر إن شاء الله. دورة ini kita nggak mau panjang, cuma ringkas-ringkas saja kata beliau. إن شاء الله. يضحكون كأنهم يتحدونني أني لن أستطيع أن أفي. خيرا إن شاء الله. مسألة pertanyaan ما هي المسائل أو لماذا يصفون أهل السنة بالإرجاء؟ Kenapa mereka mensifati ahlus sunnah dengan adanya pemahaman murji'ah di tengah-tengah mereka? Al-jawab. Jawabannya. إما أن يصفوا أهل السنة بالإرجاء لأنهم لا يكفرون الحكام ولا يخرجون عليهم. Bisa jadi alasannya adalah bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan para pemimpin dan tidak keluar memberontak kepada pemimpin tersebut. فبسبب هذا يقولون هؤلاء مرجئه أو مرجئه مع الحكام. Dan disebabkan itu mereka mengatakan bahwa ahlus sunnah murji'ah atau murji'ah bersama para pemimpin. فَلِعَدَمِ قَبُولِهِمْ بِدْعَةَ الْخُرُوجِ وَالتَّكْفِيرِ وُصِفُ بِالْإِرْجَاءِ. Dikarenakan لِعَدَمْ قَبُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ, dikarenakan ahlus sunnah wal jamaah tidak menerima pemahaman khawarid dan murji'ah, mereka tuduh mereka tersebut murji'ah. لا لعدم قبول أهل السنة لبدعة التكفير للحكام والخروج عليهم وصفوا بالإرجاء. Dikarenakan أهل السنة والجماعة tersebut tidak menerima pemahaman mengkafirkan para pemimpin dan memberontak kepada para pemimpin, mereka sifati أهل السنة dengan murji'ah. السبب الثاني. Sebab yang kedua. lirahmati ahli sunnati bijuhalil muslimin. Karena kerahmatan ahlu sunnah wal jamaah dengan orang-orang yang awam dari kaum muslimin. Wa tatbiqihim qawlan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan penerapan mereka terhadap ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala ahada ahabba ilaihi al-'udhru min Allah. Walidzalika arsala rusulahu wa anzala kutubah. Dan tidak ada seorang pun yang aku cintai, wala ahada ahabba al-'udhr ilaihi min Allah. Anna Allah 'azza wa jalla huwa alladhi yuhibbu al-'udhra. فمن اجل ذلك ارسل الرسل اقامه للحجه. Dan tidak ada satupun yang menerima uzur tersebut selain Allah Subhanahu wa taala, disebabkan itulah Allah mengutus para rasul. Wa qala ta'ala wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula. Dan Allah mengatakan, dan sungguh kami tidak akan mengazab mereka sampai kami mengutus para rasul. Wa qala ta'ala li alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, agar li'alla yakuna linnas, agar ada pada manusia tersebut hujjah setelah diutusnya para rasul. Wa liqoulihi ta'ala wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda. Dan dikarenakan ucapan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang memusuhi utusan Allah Subhanahu wa taala setelah jelas petunjuk kepada mereka, fashtarata Allah lil wa'id wal 'uqubah أن تكون المخالفة بعد التبين للهدى. Dan Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan adanya ancaman dan uqubah, balasan setelah adanya ba'da bayanil haqq wa tabayyunil haqq wal huda. Setelah dijelaskannya kebenaran tersebut kepada mereka dan petunjuk kepada mereka. Fa hadza min kamal rahmatillah. Dan ini merupakan kesempurnaan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa min kamali hikmatihi, dan sempurnanya hikmah Allah. Wa min kamali adlihi, dan sempurnanya keadilan Allah. Annahu la yu'akhidhu al-'abda illa idza 'asa ba'da bulughil hujja wa bayaniha. Allah tidak sekali-kali mengazab hamba tadi kecuali telah sampai kepada hamba kebenaran. Wa li hadza, oleh karena itu, فأهل السنة يعذرون الملايين من جهلة المسلمين. أهل السنة والجماعة mereka memberikan عذر kepada orang-orang awam dari kaum muslimin. الذين أضلهم شيوخ الضلالة. Yang menyesatkan orang-orang awam tersebut syekh-syekh yang membawa kepada kesesatan. من شيوخ الطرق. Daripada syekh-syekh الطرق, daripada syekh-syekh yang abal-abal. الذين لبسوا على الناس دينهم. Yang mereka membuat tipu daya kepada manusia dari perkara agama mereka. ودعوهم إلى الاستغاثة بالموتى ودعائهم والذبح لهم. Dan menyerukan kepada manusia tersebut untuk meminta pertolongan kepada orang-orang yang telah mati, kemudian menyembelih untuk orang-orang yang mati tadi. وقالوا لهم إن ذلك لا يخالف قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. Dan mereka mengatakan kepada awamun nas ini, sungguh itu tidak menyelisihi ucapan Allah, hanya kepada engkaulah kami beribadah dan hanya kepada engkaulah kami minta pertolongan. ودعوهم إلى الإشراك بالله تعالى الشرك الأكبر. Dan mereka menyerukan, mendakwahkan kepada manusia untuk mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, berbuat kesyirikan. Ahlus sunnah, ahlus sunnah, ahlu ilmin wa rahmah, orang yang memiliki ilmu dan rahmat. Fala yutasarra'un fi takfir ha'ula'il 'awam wal jahala. Mereka tidak buru-buru mengkafirkan orang-orang awam dan orang-orang yang tidak memiliki ilmu tadi. Illa man qamat 'alaihi al-hujja wa intafat 'anhu ash-shubha. Kecuali orang-orang yang sudah sampai hujjah kepada mereka dan telah selesai pula syubhat di tengah-tengah mereka. Ammal musara'a ila takfir ha'ula. Adapun orang-orang yang terburu-buru mengkafirkan orang-orang awam tadi, wa tanzil ahkam at-takfir 'alaihim, bahkan buru-buru menurunkan hukum-hukum pengkafiran kepada mereka, min istihlal ad-dima' wal amwal wa ghairi dhalik, daripada penghalalan darah, kemudian harta benda dan selainnya. Fahadha laysa muwafiqan lil kitab was sunnah wala ala tariqati ahli sunnah. Maka sungguh ini tidak cocok dengan jalannya ahlu sunnah wal jamaah dan al-Quran was sunnah. فهم يصفون أهل السنة بالإرجاء لأنهم يعذرون الجاهل. Dan mereka orang pelaku kebid'ahan ini mensifati Ahlus Sunnah dengan murji'ah. Al-Khawarij wal-Haddadiyya wal-Takfiriyun yasifun Ahlus Sunnah bil-Irja' bisababi annahum ya'ni Ahlus Sunnah ya'lirun bil-Jahil. Aqul Ahlul Bid'ah kullu. Okay. Jazakallah khair. Dikarenakan mereka ini, Khawarij Haddadiyah, pelaku-pelaku kebid'ahan ini, mereka mensifati Ahlus Sunnah adanya pemahaman murji'ah di tengah mereka, karena kaum Ahlus Sunnah tidak mengkafirkan orang-orang awam di tengah-tengah mereka. As-sababu tsalits 'inda haula. Sebab yang ketiga, annahum yasifuna bil irja' man lam yukaffir tarik as-salat aw tarik 'amal al-jawarih. Mereka mensifati adanya pemahaman murji'ah di tengah-tengah ahlu sunnah dikarenakan mereka tidak mengkafirkan orang-orang yang meninggalkan salat dan orang-orang yang meninggalkan amalan-amalan yang sifatnya wajib daripada amalan anggota badan. Wa qad dhahaba 'adadun min a'immati as-sunnah salafan wa khalafan ila 'adami kufri tarik as-salat. Dan sungguh telah berpendapat sebagian para ulama ahlu sunnah wal jamaah, baik yang terdahulu ataupun yang datang belakangan, tentang tidak kafirnya orang-orang yang meninggalkan salat. فَلَا يَجُوزْ أَنْ يُوصَفُ بِالْإِرْجَىٰ. Maka jangan sekali-kali dan tidak boleh dia mensifati mereka tersebut dengan irja. وَمَنْ وَصَفَهُمْ بِالْإِرْجَىٰ فَقَدْ وَقَعَ فِي بِدْعَةِ هَؤُلَىٰ. Maka barang siapa yang mensifati mereka tersebut adanya pemahaman murji'ah, maka sungguh mereka terjatuh ke dalam kebid'ahan. فأهل السنة قديما وحديثا اختلفوا في حكم تارك الصلاة. أهل السنة dari zaman dahulu dan zaman sekarang mereka berselisih tentang pemahaman bagaimana tentang pemahaman orang-orang yang meninggalkan salat. ويبين كل واحد منهم ما يعتقده بالأدلة ويخطئ القول الآخر. Dan mereka menjelaskan setiap perorangan dari mereka tersebut apa yang mereka yakini dan apa ويخطئ الآخر القول الذي الآخر. Dan mereka menyalahkan pendapat yang lainnya. لكن لا يبدعه. Tapi mereka tidak membid'ahkan. ولا يصف بالإرجاء. Dan mereka tidak mensifati mereka tersebut adanya pemahaman murji'ah di tengah mereka. أعود إلى أسباب كونهم أخطر. نسيت السبب الرابع. Beliau kembali. الحدادية خاصة. Beliau kembali kepada sebab yang keempat bahwa golongan Haddadiyah itu sangat berbahaya. أنهم يتسترون ببعض أقوال أو زلات بعض مشايخ أهل السنة أنفسهم. Mereka bersembunyi di balik ucapan-ucapan dan kesalahan-kesalahan yang terjadi daripada ulama Ahlus Sunnah. ويتركون من أقوال هذا العالم أو ذاك. Dan mereka meninggalkan ucapan-ucapan dari ulama ini atau yang itu. ما يوافق إخوانه ويرد مذهبهم. Apa yang cocok dengan saudara-saudara mereka dan membantah pendapat yang lainnya. فهم يتتبعون زلات أهل العلم وما تشابه من كلامهم. Dan mereka senantiasa mengikuti kesalahan-kesalahan yang terjadi dari para ulama dan apa-apa yang sifatnya mutasyabih di tengah-tengah mereka. هذه جملة من المسائل في باب الإرجاء. Ini merupakan bagian dari permasalahan-permasalahan al-irja. Wahada madzhab at-takfiriyin bada'a yantashir hatta 'indakum huna. Dan madzhab-madzhab pendapat dan golongan-golongan orang-orang yang mengkafirkan Syekh bada'a yantashir huna 'indakum. Mulai muncul di tengah-tengah kalian. Nas'alullah an yaqiya Indonesia wa ahliha syarra hadhihi al-'aqidah al-khabithah. Aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar melindungi penduduk Indonesia, masyarakat Indonesia dari keburukan-keburukan mereka tersebut. Fa idza wajadta man yasif ahla as-sunnah fi mawqi'ihi aw halatihi fil WhatsApp bil irja' fahdharhu. Maka barang siapa yang mendapatkan orang-orang yang mensifati di medsos mereka, baik itu di WhatsApp, adanya pemahaman murji'ah, maka berhati-hatilah dari mereka. والإمام أحمد إمام أهل السنة. إمام أحمد merupakan إمام أهل السنة. له في تارك الصلاة قولان وروايتان هنا. Pendapat beliau terhadap orang yang meninggalkan salat ada dua. قول بالتكفير كما في رسالة أصول السنة. Pendapat yang pertama, beliau berpendapat akan kekafiran orang yang meninggalkan salat dan itu ada di dalam kitab beliau Usulus Sunnah. Wa qaulun bi adami takfir. Dan pendapat yang kedua akan tidak kufurnya orang-orang yang meninggalkan salat. Kama rawahu ibnuhu Shalih. Sebagaimana yang diriwayatkan dari anak beliau Shalih namanya. Fi masailihi li abi. Pada pertanyaan-pertanyaan Shalih kepada bapaknya. ورواه الإمام الخلال في كتاب السنة. Dan al-Imam al-Khallal meriwayatkan dalam kitab as-Sunnah. وكان على هذا القول كثير من الحنابلة المتقدمين. Dan dalam pendapat beliau ini banyak yang mengikutinya dari imam-imam Hanabilah yang terdahulu. وهو الذي نصره ابن قدامة في المغني. Dan itulah yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah dalam Kitabul Mughni. Wal Ibnu Qudamah alladhi qila fihi lam yadkhul Syam ba'da al-Auza'i afqahu minhu. Dan dikatakan terhadap Ibnu Qudamah ini tidak ada orang yang memasuki negeri Syam setelah Al-Auza'i yang paling faqih selain melainkan Ibnu Qudamah. Fa hal kana al-Imam Ahmad fi ba'd aqwali murji'ah? Apakah hal Imam Ahmad di sebagian ucapan beliau itu adalah ada pemahaman murji'ah? Haulai syarrun wa bala'un 'ala as-sunnah wa a'immatiha. Mereka itu merupakan bala, cobaan dan keburukan di tengah-tengah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa syarrun 'ala al-hukam wal hukumat wal mujtama'at. Dan sangat buruk dan mereka adalah keburukan di tengah-tengah pemerintah pemimpin ini dan di tengah-tengah masyarakat. Bismillah. Qala al-Imam Abu Dawud rahimah. Ana astashirukum. Hal naqra' al-asanid? Aw sayutulu al-amr naqra' al-matna mubashara. Beliau mau mengkompromikan. Apakah membaca sanad-sanadnya dulu atau langsung membaca hadisnya? Kama tasha'un. Yang gimana? Hakadha. Ustaz. نحن في القسم الأول كنا نقرأ الأسانيد. قال أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد وهو ابن سلمة قال أخبرنا سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح وهو ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة العظم عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. Berkata Imam Abu Dawud rahimahullahu taala telah menceritakan kepada kami Musa ibn Ismail telah menceritakan dan Musa ibn Ismail mengatakan telah menceritakan kepada kami Hammad ibn Salamah telah mengkhabarkan kepada kami Suhail ibn Abi Salih dari Abdullah ibn Dinar dari Abu Salih yaitu Zakwan ibn Samman dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda iman itu ada 71 sampai pada 79 bagian yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah dan yang paling dasarnya adalah menjauhkan al-azam tulang dari jalan dan rasa malu merupakan bagian daripada keimanan. Wahid al-hadith muttafaqun alaih. Yang pertama, hadis ini muttafaqun alaih. Wa fi lafz al-Imam Muslim imatatul adha. Dalam lafaz Imam Muslim imatatul adha yaitu membuang gangguan dari jalan. Fa huwa a'am. Dan itu lebih umum. الأمر الثاني. Yang kedua. ما وجه الرد على المرجئة من هذا الحديث؟ Apa sisi yang menjadi bantahan kepada murji'ah dari hadis ini? الجواب. Jawabannya. أن الحديث دل على أن الإيمان شعب. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa keimanan itu memiliki bagian-bagian. ومنها العمل. Di antaranya adalah amalan. Imatatul adha atau al-azm 'anil tariq amal bil jawarih. Menjauhi gangguan dari jalan itu merupakan amalan yang dilakukan oleh anggota badan. Wa qad sammahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam imana. dan Nabi menamakan perbuatan ini di dalam hadisnya merupakan keimanan. Wal haya' amalun qalb. Dan rasa malu itu merupakan amalan hati. Wasammahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam imana. Dan Nabi mengatakan pula itu merupakan bentuk keimanan. Wa qaul la ilaha illallah qaulun bil lisan. Dan ucapan la ilaha illallah merupakan ucapan dengan lisan. Wasammahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam imana. Dan Nabi menamakan itu merupakan keimanan. Fasamma an-nabiy alaihi salatu wassalam ما في القلوب وما في الألسن وما في الجوارح من الطاعات إيمانا. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan apa yang berangkat dari hati, dari lisan, dari anggota badan itu merupakan keimanan. وحتى يظهر المعنى أكثر. Sampai akan menjadi jelas makna arti-arti tersebut. نحتاج أن نعرف الإرجاء لغة. Kita butuh di sini mendefinisikan apa itu al-irja secara etimologi bahasa dan secara istilah. Al-irja'u fi al-lughah huwa at-ta'khir. Al-irja' secara bahasa adalah at-ta'khir. Nah, pengakhiran. Wa amma al-murji'a fasummu bihadha. Adapun orang-orang murji'ah dinamakan dengan penamaan ini. لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان الواجب. Karena mereka mengakhirkan amalan-amalan dari keimanan yang wajib. فلم يعتبروها من الإيمان. Dan mereka tidak mengkategorikannya dari keimanan. وإنما يقولون من شرائعه أو غير ذلك. Dan mereka hanya saja mereka mengatakan itu merupakan daripada bagian-bagiannya dan selainnya. Au thamarah lil iman. Atau buah daripada keimanan. La yaj'alunaha min al iman alladhi awjabahu Allah wa faradahu ala ibadihi. Dan mereka tidak menggolongkan itu sebagai keimanan yang Allah wajibkan. Jami'u firaqil murji'ah. Seluruh golongan-golongan kelompok-kelompok murji'ah. Yattafiqun fi ikhrajil a'mal min al imanil wajib. Mereka bersepakat dengan mengeluarkan amalan-amalan daripada keimanan yang sifatnya wajib. ويختلفون في أشياء أخرى. ويختلفون في أشياء أخرى. Dan mereka berselisih dari perkara-perkara yang lainnya. فمثلا. Dan contohnya. غلات المرجئة الجهمية. Orang-orang yang melampaui batas daripada murji'ah ada golongan namanya Jahmiyah. Wa sayati insyaallah babun mustaqil fil radd 'ala al jahmiyah wal mu'tazilah. Dan nanti ada bab tersendiri yang menjelaskan kepada kita tentang bantahan kepada al jahmiyah. Haula a'malul jawarih wa aqwalul lisan wal qalb laysat min al iman. Nah, Jahmiyah ini lebih gulu lagi. Amalan hati, amalan daripada lisan, amalan dari anggota badan bukan dari keimanan. Innamal iman 'indahum al-ma'rifah aw al-'ilm. Keimanan di sisi mereka adalah pengetahuan saja. Idza 'araf Allah fayakfi hadha walau sabba Allah wa 'abada ghayrahu wa fa'al kull shay. Huwa kamil al-iman. Kalau dia tahu Allah sudah cukup demikian, sekalipun mereka mau mencaci maki Allah dan selainnya. Walau abada syams wal qamar wad dawab wa qatal al anbiya. Sekalipun mereka mengibadahi matahari, mengibadahi binatang-binatang yang melata dan membunuh para nabi-nabi. Wa murji'atul mutakallimin. Dan murji'ah dari ahlul kalam. Kal asy'ariyah. Seperti asy'ariyah. الإيمان عندهم التصديق بالقلب فقط. Definisi keimanan di sisi mereka adalah pembenaran dari hati saja. ولو لم يقل بلسانه ولم يعمل بقلبه ولا جوارحه. Sekalipun mereka tidak mengucapkan dari lisan mereka dan tidak mengamalkan dengan hati dan anggota badan mereka. ومرجئة الكرامية. Dan murji'ah dari golongan karramiyah. هؤلاء عندهم الإيمان القول. di sisi mereka, pendapat mereka, definisi keimanan itu hanyalah ucapan. Faman qala la ilaha illallah imanuhu kamil. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, sudah imannya sempurna. Walau kana laysa indahu i'tiqad al-qalb wa 'amaluhu wa la 'amal al-jawarih. Sekalipun tidak ada keyakinan di dalam hatinya dan amalan di dalam hatinya, adapun dan demikian pula amalan dari anggota badannya. Tayib, wa hal al munafiqin qalu la ilaha illallah hal yakunu mu'minin? Bukankah orang-orang munafik itu mengucapkan la ilaha illallah, apakah itu menjadikan mereka beriman? Hadza qaulun bid'atun tafarradu biha. Dan ini merupakan ucapan bid'ah yang mereka menyendiri dengan pendapatnya tersebut. Baqiyal qismur rabi' min al-murji'ah. Tersisa bagian yang keempat dari golongan murji'ah. Yusammaun murji'at al-fuqaha atau murji'at ahli al-Kufah. Mereka menamakan mereka tersebut adalah murji'atul fuqaha atau murji'ah dari penduduk Kufah. Wa ha'ula awwalu irja'in hasal. Dan mereka tersebutlah muncul pertama kali adanya pemahaman murji'ah dari sisi mereka. Fayaqulun, mereka berpendapat, innal iman al-wajib al-mafruud 'ala al-'ibad, sesungguhnya keimanan yang wajib atas seorang hamba, huwa i'tiqadun wa qaul faqat, at-tasdiq wal qaul, pembenaran dan ucapan saja. Walakin la yudkhilun a'mal al-jawarih fil iman al-wajib. Dan mereka tidak memasukkan amalan-amalan dari anggota badan sebagai bentuk keimanan yang wajib. Wa minhum man la yudkhil 'amal al-qulub aidan. Dan di antara mereka pula ada yang berpendapat tidak memasukkan amalan hati di dalam keimanan. Wa man adkhala 'amal al-qulub minhum fil iman. Dan barang siapa yang memasukkan amalan hati dari bentuk keimanan, misal mahabbatillah wa khasyyatihi wat tawakkul 'alayhi. Contoh cinta kepada Allah, takut kepada Allah, tawakal kepada Allah. Lazimahu an yudkhil a'mal al-jawarih wa illa tanaqad. Sungguh itu menjadi keharusan bagi dia untuk memasukkan amalan-amalan jawarih ke dalam keimanan. Kalau tidak, itu merupakan perkara yang penuh dengan pro dan kontra. Fahuna jami'u firaqil murji'a la yudkhiluna al-amal fil iman al-wajib. Dan di sini, طيب اكمل بس بسرعه لا يدخلون كل الفرق لا يدخلون الاعمال في الايمان. Dan seluruh murji'ah tidak memasukkan amalan-amalan di dalam keimanan. Wa hadha al-hadith min ar-rudud 'alayhim. Dan hadis ini merupakan bantahan kepada mereka. An-nabi sallallahu alaihi wasallam sama imatat al-adha 'an at-tariq imana. Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan menjauhi gangguan dari jalan adalah bentuk keimanan. Nasma' insyaallah, تفضل. ثم روى أبو داود بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإيمان بالله قال أتدرون ما الإيمان بالله قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا الخمس أو الخمس من المغنم. الإمام أبو داود رحمه الله تعالى meriwayatkan dengan sanad-sanad yang telah beliau jelaskan dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwa Ibnu Abbas mengatakan sesungguhnya ketika utusan Abdul Qais menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amarahum bil iman billah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan kepada mereka, tahukah kalian apa itu iman kepada Allah? Kemudian mereka mengatakan, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Dan Nabi menjelaskan kepada mereka bahwasanya keimanan itu adalah bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah, bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, kemudian menegakkan salat dan menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan memberikan 1/5 dari harta rampasan perang. Huna umur. Pada hadis ini ada beberapa perkara. Al-awwal, hadha al-hadith qad rawahu aydan al-imamu Muslim, wa rawahu al-Tirmidhi wa ghayruhum. Yang pertama, hadis ini telah diriwayatkan Imam Muslim dan juga al-imamu Tirmidhi. Al-amru al-thani. Yang kedua, wajhur radd 'ala al-irja' wal murji'a fi hadha al-hadith, sisi bantahan terhadap kaum Murji'ah dari hadis ini, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bilafdhin sharihin wadih, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz yang jelas, samma hadhihi al-a'mal imanan, beliau menamakan amalan-amalan yang disebutkan di dalam hadis merupakan keimanan. Wa fassara al-iman bisyahadatain was-salah was-shaum wa i'ta' al-khums min al-maghnam, dan beliau menjelaskan, mentafsirkan kepada mereka bahwa keimanan tersebut adalah as-salah, salat, kemudian puasa, dan memberikan seperlima dari harta rampasan perang. Fakaifa ya'ti ba'da dhalik, bagaimana bisa datang setelah itu, wa tatibu nafsuh, dan dia mensucikan dirinya, an yaqul inna as-salata aw az-zakata aw shaum ramadan laysa min al-iman, dia katakan bahwa salat, bahwa puasa bukanlah dari bentuk keimanan. Al-amru ats-tsalits, amalan perkara yang ketiga, هنا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بأركان الإسلام. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa iman dengan rukun-rukun Islam. وفي هذا فائدة مهمة. Dalam perkara ini ada faedah yang sangat penting sekali. أن الإيمان إذا أطلق وحده دخل فيه الإسلام. Bahwa keimanan jika diitlakkan dengan sendirinya masuk di dalamnya keislaman. والإسلام إذا ذكر وحده دخل فيه الإيمان. Dan Islam jika disebutkan secara tersendiri masuk kepadanya pula keimanan. وإذا جمع في حديث واحد كحديث جبريل الذي سيأتي معنا. Tapi kalau dimasukkan secara keseluruhan iman dan Islam sebagaimana dalam hadis Jibril. كان الإيمان هو العقائد القلبية. Maka definisi keimanan itu adalah keyakinan-keyakinan dari hati. والإسلام الأقوال والأعمال الظاهرة. Dan Islam merupakan ucapan dan amalan-amalan yang zahir, yang nampak. فلا يطلق القول بأن الإسلام غير الإيمان ولا هو هو. فلا يطلق القول. يعني فلا يقال الإسلام هو الإيمان. Maka tidak boleh dikatakan bahwa Islam itu merupakan keimanan. ولا يقال ليس هو الإيمان. Dan tidak pula boleh dikatakan dia bukan bentuk keimanan. Bal yuqal idza iftaraqa ijtama'a dakhala ahaduhuma fil akhar. Bahkan yang pantas disebutkan adalah kalau mereka kedua kalimat ini berpisah, mereka berkumpul keduanya. Wa idza ijtama'a iftaraqa. Kalau mereka berkumpul kedua kalimat tersebut, maka mereka memiliki definisinya masing-masing. Wa hadza lahu amthilatun katsira fil Qur'an wal hadis. Dan perkara ini memiliki permisalan-permisalan yang sangat banyak dalam Al-Quran dan dalam hadis. Mithl al-faqir wal-miskin. Contoh kalimat fakir dan miskin. Fal-faqir idha dhukira wahdah dakhala fihi al-miskin. Kalau kalimat fakir disebutkan secara tersendiri, masuk di dalamnya miskin. Wal-miskin idha dhukira wahdah dakhala fihi al-faqir. Kalau miskin disebutkan secara tersendiri kalimat tersebut, masuk ke dalamnya fakir. Fa'idha jumi'a bainahuma. Kalau digabungkan kedua kalimat tadi, fi mithli ayati shadaqah qawluhu ta'ala, permisalannya adalah ayat yang menjelaskan sedekah dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, sesungguhnya sedekah-sedekah tersebut bagi orang-orang fakir dan bagi orang-orang miskin. Kana al faqir al mu'dim wal miskin alladhi la yajid ma yakfi. Adapun orang yang fakir itu orang-orang yang tidak memiliki sama sekali. Adapun yang miskin adalah orang yang tidak memiliki apa yang akan dia makan di keesokan harinya. Wa ghairu dhalik amthilatu katsira la nutil. Dan sebagian yang lain dari permisalan-permisalan dan beliau tidak ingin memperpanjang. Tsumma rawal Imam Abu Dawud bi sanadihi an Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam بين العبد وبين الكفر ترك الصلاه. النبي صلى الله عليه وسلم dan al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala menjelaskan di sini dengan sanadnya dari hadis Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara hamba dan di antara hamba dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadha al-hadith fihi umur. Pada hadis ini ada beberapa perkara. Al-amru al-awwal, hadha al-hadith aidan rawahu al-Imam Muslim wa rawahu Ibn Majah wa ghairuhuma. Perkara yang pertama, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan diriwayatkan pula oleh Al-Imam Ibn Majah rahimahumullah. الأمر الثاني perkara yang kedua كيف الرد على المرجئة من هذا الحديث apa sisi bantahan terhadap murjiah dari hadis ini الجواب jawabannya أن النبي صلى الله عليه وسلم bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam أطلق كلمة الكفر beliau mengitlakkan kalimat kufur على مرتكب هذا الذنب terhadap orang yang melakukan dosa ini سواء قلنا كفر أصغر baik itu kekufuran yang kecil أو قلنا كفر أكبر atau itu kekufuran yang besar فإذا قلنا كفر أصغر kalau kita katakan itu kalau kita mengatakan kekafiran yang besar فهذا ذم له ini merupakan celaan bagi mereka ودليل على أن إيمانه قد نقص dan dalil bukti bahwa keimanan mereka telah berkurang naqsan aziman sangat berkurang dengan sangat besar bitarkihi shalah dengan meninggalkan dengan mereka meninggalkan salat hatta atlaqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaihi al-kufra sampai nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan kepada mereka tersebut hukum kekufuran al-amru ats-tsalits perkara yang ketiga qad ja'at al-ahadits كهذا الحديث وحديث بريدة datang hadis ini dan hadis Buraidah بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة antara seseorang dan kesyirikan adalah meninggalkan salat وأئمة السنة اتفقوا أن ترك الصلاة كفر أئمة السنة علماء أهل السنة mereka اتفاق bahwa meninggalkan salat adalah bentuk kekafiran وإنما اختلفوا hanya saja mereka berselisih pendapat hal huwa kufrun asghar la yukhruj 'anil millah apakah itu merupakan kekafiran yang kecil yang tidak mengeluarkan seseorang dari agama sayakun mithl qawlihi sallallahu alaihi wasallam maka jadilah seperti ucapan nabi sallallahu alaihi wasallam la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd janganlah sekali-kali kalian keluar dari agama Islam sepeninggalku يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْدْ kalian saling bunuh وسيأتي satu sama الحديث. Yang lain وسيأتي الحديث. Dan hadith itu akan datang menjelaskan kepada kita وَمِثْلُ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ dan permisalan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam مَنْ انْتَسَبَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ فَقَدْ كَفَرْ barang siapa yang menisbahkan dirinya kepada selain bapaknya maka sungguh dia telah kafir ومثل قوله صلى الله عليه وسلم في النساء لا ومثل قوله صلى الله عليه وسلم رأيت من ناقصات عقل لا لا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر dan di antara contoh yang lainnya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mencela seorang muslim adalah sibabul muslim mencela seorang muslim adalah bentuk kefasikan dan membunuhnya adalah bentuk kekafiran fa atlaqa al kufr ala qatili akhihi al muslim nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan kalimat kekufuran bagi orang yang membunuh saudaranya wa atlaqa al kufr ala al muslimain aw al muslimin al mutaqatilin dan nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan kalimat kekufuran kepada dua orang muslim yang saling bunuh membunuh وقد قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam firman-Nya kalaulah ada dua kelompok dari kaum muslimin yang saling bunuh membunuh فسمّى الله المقتتلين مؤمنين Allah menamakan orang yang saling membunuh tadi keduanya beriman وتسمية الله لهم مؤمنين لا يعارضها تسمية الرسول صلى الله عليه وسلم كفارا dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala menamakan mereka tersebut orang yang beriman itu tidak ada kontradiksinya dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka pula beriman karena al-kufr huna kufr la asghar amal la yukhrij 'anil millah karena kekufuran di sini merupakan kekufuran yang kecil yang tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam وقال الله عز وجل في أولياء المقتول فمن عفي له من أخيه dan Allah Subhanahu wa taala berkata menjelaskan tentang wali-wali orang wali-wali korban yang terbunuh Allah mengatakan faman ufiya lahu min akhihi barang siapa yang dimaafkan dari saudaranya tersebut faja'ala Allah taala hadzal qatil al mudhnib akhan li awliya'id dam Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pelaku terhadap pembunuh tersebut merupakan saudara bagi korban yang terbunuh. Walau kana kafiran kufran akbar kharij millat al-islam ma kana akhan lahum. Kalaulah si pelaku terhadap pembunuhan tersebut bukan saudara bagi si korban, sungguh tidak dinamakan Allah subhanahu wa ta'ala dia saudara. Karena Allah qala innamal mu'minuna ikhwah. Karena Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang beriman itu saling bersaudara. Wa qabla hadha, sebelum ini, qaulullah azza wa jall, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah maka mereka kafir. Wa qad fassara ibn Abbas was sahabatu wat tabi'un hadhihi al ayah. Dan sungguh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mentafsirkan ayat ini di antaranya Ibnu Abbas dan juga para tabi'in. Wa taba'ahum 'ammatu ahli sunnah, dan mengikuti pendapat mereka tersebut kebanyakan ulama ahlus sunnah. Annahu kufrun duna kufrin, bahwa kekafiran yang dimaksudkan di sini adalah kekafiran kecil. Kama fassarahu fi riwayat al-ukhra Ibnu Abbas, sebagaimana Ibnu Abbas mentafsirkan pada ayat yang selainnya, nafs al-aya hadhihi, kufrun la yanqulu 'anil millah, kekafiran yang tidak mengeluarkan seseorang dari agama. Faqalu ay ha'ula al-ulama kadhalika al-kufr al-madhkur fi tark as-salah mithluhu mithla al-kufr fi hadhihi an-nusus. Para ulama mengatakan demikian pula kekafiran yang disebutkan dalam ayat tersebut sama dengan kekafiran yang disebutkan di dalam hadis. Fala yajuzu an yusafa man lam yukaffir bil irja'. La yajuz an nasifa al-a'imma alladhina la yukaffirun tarik as-salah bil irja'. Maka jangan sekali-kali dan tidak boleh kita mensifati para a'immah yang tidak mengkafirkan orang-orang yang meninggalkan salat dengan murji'ah. Al-Imam Malik wal Imam Asy-Syafi'i wa kathir min ahli al-'ilm la yarawna kufrahu al-kufra al-akbar. Imam Malik, Imam Syafi'i dan selainnya daripada kedua imam tersebut, mereka berpendapat tidak adanya kekafiran di sini bukanlah kekafiran yang besar. Wa fi sunnati lil Khallal, di dalam sunnah yang dikarang oleh Al-Khallal, Al-Mujallad Ats-Tsalits, jilid yang kedua, safhat 588, halaman 588, dzakara bi isnadihi, beliau menjelaskan dengan sanadnya, an Shalih ibn al-Imam Ahmad, dari Shalih anaknya Imam Ahmad ibn Hanbal, سألت أبي. صالح mengatakan, aku bertanya kepada bapakku. ما زيادته ونقصانه, يعني في الإيمان. Apa yang menunjukkan bertambah dan berkurangnya keimanan tersebut? قال زيادته العمل. Imam Ahmad mengatakan bertambahnya itu adalah pengamalan. ونقصانه ترك العمل. Dan pengurangan dari keimanan tersebut adalah tidak beramal. مثل contohnya, tarkihi shalah, meninggalkan salat, waz zakah, tidak membayar zakat, wal hajj, tidak berhaji, wa ada'il fara'id, dan tidak menunaikan kewajiban-kewajiban. Fa hadza yanqus, maka dengan ini akan berkurang keimanan, wa yazidu bil 'amal, dan akan bertambah keimanan dengan amalan. Wa hadza fi masail al imam Shalih, dan ini pada pertanyaan-pertanyaan Imam Shalih. في المجلد الثاني, pada jilid yang kedua, safhat 119, halaman 119, faqala sa'altu abi, Shalih mengatakan, aku bertanya kepada bapakku Imam Ahmad, amman yaqul al-iman yazid wa yanqus, terhadap orang-orang yang mengatakan keimanan itu bertambah dan berkurang, ma ziyadatu wa nuqsanu, apa yang menunjukkan keimanan tersebut bertambah dan berkurang? Faqala ziyadatuhu bil amal, al-Imam Ahmad menjawab, bertambahnya dengan amalan, wa nuqsanuhu bi tarkil amal, dan berkurangnya dengan meninggalkan amalan, mithlu tarkihi shalata waz zakata wal hajj wa ada'il fara'id ila akhirih, nafs al-kalam nu, sama dengan ucapan sebelumnya. Oke, ila akhirih, ila akhir. Fala yulabbis 'alayka ahad, maka jangan sekali-kali engkau memberikan jangan sekali-kali engkau menyamarkan kepada, fayaqulu lak, فلا يلبس عليك أحد من هؤلاء فيقول لك إن أبا داود أخرج هذا الحديث في الرد على الإرجاء. Maka jangan sekali-kali engkau memberikan penyamaran kepada mereka tersebut dengan engkau mengatakan bahwa al-Imam Abu Dawud Allahu hadith tarkus salah annahu akhrajahu fi bab al-irja, bahwa al-Imam Abu Dawud mengeluarkan hadis orang yang antara seorang hamba dengan kekufuran adalah meninggalkan salat. Idzan yakun man lam yukaffir tarik as-salah murji'. Kalau demikian orang yang meninggalkan salat idzan على هذا الملبس الضال هذا المبتدع يقول لك أبو داود أخرج هذا الحديث في باب رد الإرجاء إذن خلاص من لم يكفر تارك الصلاة فهو مرجئ. Orang yang tidak mengkafirkan orang-orang yang meninggalkan salat maka dia murji'ah. نقول هذا باطل وكذب وتلبيس. Kami katakan bahwa ini merupakan kebatilan dan pembodohan. كذب على أبي داود merupakan pendustaan merupakan pendustaan kepada al-Imam Abu Dawud. Wa kadhibun ala ijma' ala ahli sunnah. Dan pendustaan terhadap ijma' al-Imam ahli sunnah wal jamaah. La ahli sunnah kullihim. Ahli sunnah seluruhnya. Wa mukhalafatun li ijma'ihim. Dan menyelisihi kesepakatan mereka. Innama dhakara hadzal hadits. Hanya saja al-Imam Abu Dawud menyebutkan hadis ini. Fi tasmiyati tarkis salat kufra. Tentang penamaan bahwa orang-orang yang meninggalkan solat tersebut adalah kafir. Wa in kana kufran asghar. Sekalipun itu merupakan kekufuran yang kecil. Raddan 'ala al-murji'ah. Bantahan terhadap murji'ah. Alladzina yad'un. Di mana mereka mengklaim. Anna tarkal fara'id. Bahwa orang-orang yang meninggalkan amalan yang wajib. Wa irtikab wa fi'l al-muharramat. Melakukan perkara-perkara yang haram la yu'athir fil iman wa la yunqis minhu, sama sekali tidak memberikan dampak terhadap keimanan dan tidak mengurangi keimanan tersebut. Wa hadha tamaman kama fi hadits sahihain, dan ini secara sempurna sebagaimana di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Su'ila Abu Wa'il At-Tabi'i Syaqiq ibn Salamah. Abu Wa'il Syaqiq ibn Salamah ditanya. Su'ila 'anil murji'ah. Beliau ditanya tentang murji'ah. Faqala sami'tu ibn Mas'ud yaqul. Beliau mengatakan aku mendengar Ibnu Mas'ud beliau mengatakan siba qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufur. Nafs al-hadith. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mencela seorang muslim adalah bentuk kefasikan dan membunuhnya adalah kekafiran. Hadis yang sama. Aina wajhur rad Abi Wa'il 'ala al-murji'ah? Mana sisi bantahan Abu Wa'il terhadap murji'ah pada hadis ini? Nafs wajhi ar-radd huna 'inda Abi Daud. Sama bantahan yang diletakkan oleh Imam Abu Daud terhadap murji'ah dalam kitab sunannya. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam wasafa man yasubbu akahu al-muslim bil fisq. Mensifati orang yang mencela saudaranya semuslim itu kefasikan. Wal murji'ah la yaqulun dhalik wa la yarawnahu qad fasaq, yarawun imanahu kamilan. Dan orang-orang murji'ah berpendapat sebaliknya. Mereka tidak menamakan orang-orang yang mencaci maki saudara semuslim tersebut kefasikan, bahkan mereka mengatakan keimanan mereka tersebut sempurna. Wa wasafa qatlahu li akhihi al-muslim bil kufr wa in kana kufran asghar la yukhrij 'anil islam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati orang yang membunuh saudaranya semuslim adalah kekufuran, sekalipun kekufuran tersebut adalah kekufuran yang tidak mengeluarkan dari agama Islam. Wa li hadha akhtim, oleh karena dan dengan ini saya akan menutup. Al-murji yaqul mu'minun kamil al-iman wa in fa'al hadhihi al-af'al. Seorang murji itu mengatakan bahwa keimanan tersebut akan terus sempurna sekalipun dia berbuat apapun yang ingin dia buat. Wal khariji yaqul kafirun murtaddun 'anil islam. Dan seorang khawarij tersebut dia akan mengatakan orang yang melakukan kemaksiatan adalah murtad keluar dari agama Islam. Wa as-sunni yaqul hadha mu'minun bi imanihi fasiq bi kabiratihi aw yaqul mu'minun naqisul iman. Adapun seorang sunni mengatakan dia beriman akan tetapi keimanannya berkurang. Wa ziyada wan nuqsan na'khudha ba'd, naktafi bi hadha al-qadr insyaallah kama wa'adtukum dawrat ikhtisar insyaallah. Beliau menjanjikan dari daurahnya ringkas, maka ini ringkas. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب اليك